Oh, kami berpisah. Saat ini pagi merengah. Cukup sekali Thank you. jangan pun bisu. Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Yeah. Thank you.